Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pertemuan sore hari ini insyaallah kita masih melanjutkan dari kitab Al-Wajiz, masih dalam bab adab-adab sholat berjamaah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita hidayah taufik, hidayah untuk bisa kita mengenal syarat-syarat Islam dengan baik dan benar. Dan yang kedua, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan pada pertemuan yang sebelumnya. Kita sudah menyebutkan di antara adab-adab sholat berjamaah itu adalah apa? Adalah letaknya makmum itu adalah apa? Di sebelah kanan. Jika seorang makmum, maka berdirinya adalah di sebelah kanan. Taib, di antara adab-adab yang lain, di antara adab sholat berjamaah yang lain, bahwa hendaknya yang berdiri di belakang imam itu adalah orang yang sejajar sama dengan imam. Jadi hendaklah yang berdiri di belakang imam itu adalah orang yang sekufu dengan imam, sama dengan imam. Artinya apa? Kalau imamnya hafal Quran, maka hendaklah yang di belakang itu adalah orang yang hafalan Quran. Kalau orang yang jadi imam itu adalah orang yang dia paham terhadap sunnah, maka hendaknya yang di belakang itu adalah orang yang paham sunnah. Jadi ini untuk menunjukkan bahwa apa? Kenapa? Karena posisi yang di belakang itu sewaktu-waktu itu bisa menggantikan kedudukan imam. Jadi namanya mengganti imam, dia sewaktu-waktu, kapan saja ketika imam itu berhalangan. Artinya di tengah sholat dia menghentikan sholat, mungkin karena ada sesuatu yang membatalkan sholat, maka apa? Maka yang di belakang itulah yang berhak untuk menggantikan imam. Adapun yang menggantikan imam ini adalah namanya menggantikan, yaitu adalah apa? Dia meneruskan. Dia meneruskan. Kalau makmumnya misalnya selesai membaca surah Al-Fatihah kemudian batal, maka makmum tadi yang ketika imamnya keluar, maka yang di belakang itu adalah meneruskan membaca surah. Kalau memang itu jahar, dia baca jahar. Kalau memang itu adalah sir, maka dia dibaca sir. Maka ini adalah apa? Yang menggantikan posisi imam. Berdasarkan dalil dari Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah sallallahu bersabda, liyalini minkum ulul ahlami wal nuha. Hendalah yang berdiri di belakang saya dari kalian itu adalah orang yang ulul ahlami wan nuha. Ulul ahlami wan nuha itu adalah orang yang paham, orang yang punya ilmu. Summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum, artinya kemudian sesudahnya ini bukan berarti di belakangnya. Sesudahnya itu adalah sebelah kanan, kemudian sesudahnya itu adalah sebelahnya. Jadi yang berdiri tiga posisi di belakang imam itu adalah hendaknya orang-orang yang diberi ilmu. Maka ini juga dalil menunjukkan bahwa ngapling soft itu boleh untuk yang tiga orang. Jadi untuk ngapling soft, misalnya apa? Saya ngapling soft, ya artinya bukan ngapling ya. Memang diberikan gaplingan, dia di belakang imam itu adalah tiga orang yang di belakang imam itu hendaknya orang yang punya ilmu. Kemudian di antara adab yang lain dari sholat berjamaah itu adalah apa? Tidak disukainya sholat di antara dua tiang. Jadi tidak disukai sholat di antara dua tiang, yaitu karahatus shofi baina as-siwari. Jadi makruhnya shaf di antara dua tiang. Cuma para ulama bagaimana menyatakan kalau seandainya dua tiang, tiangnya gede-gede, artinya orang satu soft, satu apa bisa berdiri di antara dua tiang, kemudian bisa sholat sementara di kalau kita katakan masjidnya ini besar, maka ini tidak disukai. Tidak disukai kalau masjidnya besar, tidak disukai sholat di antara dua tiang. Tapi kalau misalnya masjidnya itu sempit, masjidnya itu kecil, kemudian kalau kita menghindari sholat di antara dua tiang, maka apa namanya nanti yang di belakang itu nanti jadi susah. Maka para ulama menyatakan boleh sholat di antara dua tiang tersebut. Ini sebagaimana fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan juga Syekh Abdul Aziz bin Baz yang menyatakan boleh seorang itu sholat di antara dua tiang kalau memang itu apa? Kalau memang masjid itu kecil. Nah, kalau masjid itu kecil enggak ada masalah, tapi kalau masjid itu besar maka ya dihindari, enggak ada masalah. Berdasarkan dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Muawiyah bin Qurra an-nabihi qala kunna nunha an nusaffa baina siwari ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nutradu alaiha tardan. Dari Muawiyah bin Qurra dari bapaknya berkata, dulunya kami dilarang membuat saf di antara dua tiang pada masa Rasulullah SAW dan kami betul-betul diusir. Artinya diusir ketika sholat di antara dua tiang. Ini adalah apa? Ini kalau tentunya apa? Ini sholat di antara dua tiang itu kalau sholat berjamaah. Tapi kalau sholat sendirian di antara dua tiang boleh apa tidak? Ya boleh. Tidak ada khilaf di antara para ulama kalau sholat sendirian. Tapi kalau sholat berjamaah maka ini tidak disukai. Tapi kalau memang misalnya masjid ini, masjid Pogung Dalangan ini, kalau misalnya kita sholat di antara dua tiang, kan itu kan sholat di antara dua tiang, ya kan? Karena diselingi dengan ada tiang sehingga memutuskan saf yang ada di kanan dan kiri, maka ini adalah boleh. Kalau misalnya sholat Jumat dan masjid ini tidak mencukupi untuk sholat Jumat, maka kita katakan dipakai ini adalah termasuk perkara yang daruri. Taib, di antara perkara yang taib itu yang berbicara tentang adab-adab sholat berjamaah. Kemudian yang selanjutnya ini berkaitan dengan uzur-uzur yang dibolehkan orang itu meninggalkan sholat berjamaah. Alasan-alasan yang membolehkan seorang itu meninggalkan sholat berjamaah. Al-adhar fi tarkil jamaah. Sebenarnya bukan hanya jamaah tapi al-jumu'ah juga. Para ulama menyatakan al-adhar fi tarkil jamaati wal-jumu'ah. Alasan-alasan yang membolehkan seorang itu meninggalkan sholat berjamaah dan juga sholat Jumat. Dan juga termasuk sholat Jumat. Yang pertama, yang membolehkan seorang itu meninggalkan sholat berjamaah adalah satu dan dua di sini. Al-bardu wal-matar. Adalah cuaca dingin dan hujan turun. Jadi ketika mungkin hujan tidak turun tapi cuaca sangat dingin, maka apa? Kalau cuaca sangat dingin, kita katakan adalah apa? Boleh bagi dia tidak boleh seorang itu meninggalkan sholat berjamaah. Artinya dia kalau keluar rumah itu akan kemudian apa namanya? Misalnya suhu udara di luar itu adalah untuk ukuran Indonesia kalau dikasih 16 derajat mungkin itu sudah kedinginan, iya kan? 16 derajat kalau misalnya di Indonesia ya. Kalau kita dikasih cuaca di luar 16 derajat, mungkin orang tidak akan banyak yang keluar. Ya kan? Karena itu adalah sudah termasuk dingin. Tapi ini tentunya yang dimaksud dengan dingin di sini adalah apa? Itu adalah berdasarkan uruf. Karena ada orang yang biasa hidup minus di bawah 0 derajat. Kalau orang yang biasa hidup di bawah 0 derajat, itu dikatakan sangat dingin adalah apa? Ketika plus. Iya kan? Ya minus apa semakin kalau minus, misalnya minus 5 berarti semakin itu normalnya berarti kalau dia misalnya dapat minus 10 wah itu sudah tape ini kita bicara tentang bahwa yang normal artinya setiap daerah itu adalah berbeda-beda. Tape ini kemudian yang kedua adalah hujan turun termasuk yang membolehkan baik itu tentunya hujan yang dimasukkan di sini adalah hujan yang membasahi pakaian, membasahi badan ketika kita berdiri. Begitu kita berdiri langsung terkena hujan, maka itu adalah termasuk alasan yang membolehkan seorang itu meninggalkan sholat berjamaah. Adapun jika dia berangkat karena ada mantel, ada payung, maka dia akan mendapatkan dua pahala. Satu pahala karena apa? Satu pahala karena dia, kita katakan dia masakoh, dan yang kedua dia akan, kita katakan dia dapat pahala karena dia mengerjakan. Mestinya dia mengerjakan di rumah, dan di rumah itu adalah termasuk keringanan, rukhsah bagi dia tidak ikut sholat berjamaah di masjid. Tetapi ada namanya azimah. Azimah itu adalah apa? Dia pergi ke masjid dengan apa? Dengan usaha. Nah, usaha inilah yang membuat dia mendapatkan dua pahala. Yaitu adalah apa? Misalnya pakai mantel atau pakai payung. Taib, ini berdasarkan dalil dari Anna Ibnu Umar adzana bisolati fi lailati dzati bardin. Bahwasanya Abdullah Ibnu Umar pernah mengumandangkan azan untuk sholat di malam yang sangat dingin, warihin, dan juga di situ banyak ada angin. Tsumma qala ala tusallu fir rihal. Ala sallu fir rihal. Tidakkah kalian sholat itu di kampung-kampung kalian? Tsumma qala, kemudian beliau berkata, inna Rasulullah SAW kana ya'murul muadzin idza kana lailatun dzatu bardin wa matarin yaqulu ala sallu fir rihal. Karena Nabi SAW memerintahkan bagi muadzin, siapa saja yang muadzin ketika hujan turun atau ketika udara sangat dingin, maka adalah apa? Seorang muadzin itu mengatakan sallu fi rihalikum atau sallu fi buyutikum. Adalah apa? Dalil menunjukkan bahwa sallu fi buyutikum ini termasuk dalil yang menunjukkan bahwa apa? Boleh meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Kemudian yang ketiga, termasuk alasan yang membolehkan seorang itu meninggalkan sholat berjamaah adalah hudurut ta'am. Hadirnya makanan. Hadirnya makanan di sini para ulama menyatakan itu harus ada syaratnya, ada tiga. Syaratnya ada tiga. Yang pertama adalah apa? Makanan sudah siap saji. Yang kedua ada keinginan untuk makan. Dan yang ketiga bukan dijadikan kebiasaan. Ya kan? Jadi apa namanya, syaratnya ada tiga untuk dia meninggalkan sholat berjamaah. Misalnya apa? Makanan sudah siap, ya kan? Kemudian perutnya dia pingin makan makanan yang sudah siap saji ini. Kemudian dia itu bukan kebiasaan. Maka apa? Sementara iqamah sholat dikumandangkan, mana yang didahulukan? Iqamah sholat dikumandangkan. Sementara makanan sudah siap dan ada keinginan untuk dia makan, maka kita katakan apa? Dahulukan dia makan. Kalaupun misalnya selesai makan dia pergi ke masjid, ternyata jamaah sudah selesai, maka itu uzur. Itu alasan yang membolehkan dia meninggalkan sholat berjamaah. Jadi syaratnya ada apa? Ada tiga. Yang ketiga adalah apa? Jangan dijadikan kebiasaan. Nanti misalnya apa? Istrinya suruh nyiapkan makanan jam-jam sholat, itu gak boleh. Ya kan? Jam sholat, duhur, suruh nyiapkan makanan. Nanti asar, maghrib, isya, subuh pun juga suruh nyiapkan makanan supaya ada keinginan untuk dia makan, maka ini juga tidak boleh, ya kan? Jadi tentunya adalah apa? Tentunya jangan dijadikan kebiasaan. Atau kebiasaan misalnya pada jam-jam maghrib, ya dia khusus untuk makan. Maka ini adalah termasuk yang tidak dibolehkan. Dalil yang menunjukkan bahwa hadirnya makanan dan ada keinginan untuk dia makan adalah hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu maqal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iza wudia asya wa ahadikum, apabila telah disiapkan makan malam salah seorang dari kalian, wa uqimati sholat dan iqamah sholat sudah dikumandangkan, fabda'u bil asya, maka adalah dia memulai makan malam. Wala ya'jal, jangan dia terburu-buru makan, jangan sampai makan satu piring tiga kali suapan, itu jangan. Iya kan? Satu genggaman tangan langsung masuk mulut, kemudian dikunyah, ditelan, tidak dikunyah lagi, ditelan, ambil lagi, ditelan, baru kemudian pergi sholat. Tidak. Nabi SAW mengatakan wala ya'jal, jangan dia terburu-buru, jangan tergesa-gesa, hatta yafruga minhu, sampai kemudian selesai dia makan. Dan jangan juga disisa. Dia sudah makan tiga suapan, habis itu karena iqamah sholat dikumandangkan, akhirnya ditinggalkan makanannya. Dia pergi ke masjid. Ini juga tidak boleh, ya kan? Artinya jangan sampai apa? Sudah makan sampai dia selesai, Karena makan 3 kali suapan, 2 kali suapan, 4 kali itu termasuk terburu-buru, tergesa-gesa. Maka apa? Makan dia sampai dia kalau memang perlu tanduk, ya tanduk, ya kan. Jangan sampai apa namanya, kalau memang dia memang perlu nambah piring yang kedua, ya sudah nambah, enggak ada masalah. Walaupun selesai sholat, maka itu termasuk uzur bagi dia sholat berjamaah. Wa kana Ibnu Umar yudau lahu at-ta'am, dan Ibnu Umar juga pernah disiapkan, diletakkan baginya makanan. Wa tuqamu shalah, dan iqamah shalah dikumandangkan. Fala yatiha hatta yafruga, dan beliau tidak mendatangi sholat berjamaah sampai beliau selesai makan. Wa innahu la yasma'u qira'atal imam, padahal dia betul-betul mendengarkan bacaan imam. Artinya dia mendengarkan bacaan imam dari sholat. Ini dalil termasuk yang menunjukkan bahwa hadirnya makanan. Sebenarnya ada hadir makanan yang menunjukkan keinginan untuk dia makan, itu adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, apa namanya, la salata bihadrati ta'am wala wa huwa yudafi'u al-akhbasan. Tidak ada salat dengan hadirnya makanan, dan tidak ada salat dengan menahan dua jalan. Termasuk uzur yang membolehkan salat meninggalkan salat berjamaah adalah mudafa'atul akhbasain. Adalah mudafa'ah, menahan dari dua jalan, baik jalan depan maupun jalan belakang. Misalnya ketika iqamah shalah dikumandangkan, dia pengin buang air kecil, mana yang didahulukan? Dia pengin buang air kecil sementara iqamah shalah dikumandangkan. Pergi salat sambil menahan kencing, atau misalnya apa namanya, kita katakan adalah apa? Dahulukan kencing. Misalnya selesai kencing ternyata jamaah sudah selesai karena saking cepatnya imam, ya kan. Maka apa? Ya sudah, kita katakan uzur bagi dia sholat berjamaah. Apalagi misalnya buang air. Buang air besar, dia pengen buang air besar kemudian iqamah sholat dikumandangkan, ya kita katakan adalah apa? Dahulukan apa? Buang air besar. Berdasarkan dalil dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, la salata bihadrati ta'am wa yudafi wal akhbasan. Tidak ada salat dengan hadirnya makanan, dan tidak ada salat dengan menahan dua jalan. Termasuk uzur yang dibolehkan bagi seorang meninggalkan salat berjamaah walaupun tidak disebutkan di sini, itu yang kelima adalah apa? Panas sangat. Jadi ketika panas sangat, jadi ketika udara sangat panas, maka dibolehkan dia tidak ikut sholat berjamaah. Misalnya kalau kita dikasih panas 50 derajat Celcius, kira-kira pergi ke masjid sholat? Karena keluar dari rumah itu sudah masak kok, ya kan? Karena keluarnya dari rumah itu sudah membuat dia kesulitan. Maka apa namanya, ya sudah, apalagi walaupun misalnya masjidnya hanya 10 meter, walaupun masjidnya hanya 5 meter, ya kan? Tapi keluar dari rumah itu sudah mendatangkan masako bagi dia. Kenapa? Karena udara, cuaca misalnya sangat panas, misalnya 50 derajat. Kalau kita dikasih 40 derajat aja lah, ya kan? 40 derajat aja, kemudian kita mungkin dia mengatakan di masjid lebih bagus daripada di rumah. Kenapa? Di rumah diungkap, ya kan? Kalau di masjid masih ada kipas, mungkin masih ada, kemudian pintu masih bisa dibuka. Kalau di rumah sudah apa namanya, ini lain cerita. Tapi yang jelas bahwa terik panas sangat ini termasuk yang membolehkan seorang itu meninggalkan sholat berjamaah. Termasuk yang dibolehkan meninggalkan sholat berjamaah juga adalah apa? Para ulama juga termasuk dibolehkan dia meninggalkan sholat berjamaah adalah apa? Jika rumah yang dia tinggalkan itu tidak aman. Jika rumah yang dia tinggalkan itu tidak aman, maka boleh dia tidak ikut sholat berjamaah di masjid. Termasuk uzur. Termasuk uzur bagi dia misalnya apa? Di lingkungan dia berada, di lingkungan misalnya dia tidak aman. Rumahnya, walaupun sudah dikunci rumahnya, mungkin apa namanya daerah maling, atau mungkin lingkungannya yang tidak aman, maka boleh bagi dia tidak ikut sholat berjamaah di masjid. Ini adalah apa? Termasuk uzur. Termasuk juga ada khilaf diantara para ulama tentang napi. Apa itu? DPO. Siapa itu? Daftar pencarian orang. Misalnya narapidana, ya kan? Atau yang dicari polisi. yang dicari polisi. Kalau dia pergi sholat berjamaah di masjid, kan misalnya ini teroris atau ISIS atau apalah misalnya, dicari oleh polisi, fotonya ditempel di masjid, ditempel di masjid, kemudian apa? Kalau dia sholat berjamaah nanti orang tahu kalau ini foto gambar dia. Nah, ini ada khilaf diantara para ulama, apakah termasuk dibolehkan bagi dia sholat berjamaah ataukah tidak? Kenapa? Karena kalau misalnya hubungan atau apa namanya dosa yang dia lakukan itu adalah hubungannya dengan manusia, kalau hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala cukup dengan dia taubat, tidak perlu dia kemudian dicari polisi, kemudian dia apa namanya, karena dia bisa menghilang kemudian dia taubat. Karena apa? Karena urusan dosanya itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau urusannya adalah karena manusia, urusannya adalah karena manusia, maka itu sudah, misalnya kalau berupa barang dia tobat, maka dia kembalikan barang itu, kemudian dia menghindar dari polisi, termasuk uzur bagi dia untuk meninggalkan sholat berjamaah. Tapi ini termasuk alasan-alasan yang membolehkan bagi seorang itu yang meninggalkan sholat berjamaah. Termasuk juga yang berikutnya yang tidak disebutkan di dalam buku ini adalah orang yang sakit. Orang yang sakit termasuk orang yang diberi uzur untuk tidak ikut sholat berjamaah di masjid. Tentunya sakit yang dimaksudkan adalah apa? Kriteria 3. Sakit yang apabila dia pergi ke masjid, itu akan bertambah penyakitnya. Atau sakit kalau dia pergi ke masjid akan memperlambat kesembuhannya. Atau sakit yang ketiga adalah kalau dia pergi ke masjid, itu akan apa? Memberikan madarat langsung kepada fisiknya, tubuhnya. Maka sakit yang dibolehkan untuk meninggalkan, artinya tidak ikut sholat berjamaah di masjid. Taib. Kemudian yang berikutnya adalah apa? Yang dibolehkan seorang itu meninggalkan sholat berjamaah yang berikutnya, walaupun tidak disebutkan juga di sini, adalah sholatul musafir. Adalah sholatnya orang musafir. Musafir termasuk alasan yang membolehkan seorang itu tidak ikut sholat berjamaah di masjid. Cuma di sini para ulama menyatakan safar itu ada dua macam. Ada safar nazil, ada safar yang sudah sampai di tujuan, dan ada safar yang masih dalam perjalanan. Kalau safar yang masih dalam perjalanan, maka dibolehkan bagi dia meninggalkan sholat berjamaah. Adapun bagi sholat yang sudah sampai di tujuan, safar yang sudah sampai di tujuan, maka apa? Maka walaupun dia statusnya musafir, maka sholat berjamaah itu hukumnya tetap wajib. Adapun apa? Adapun boleh dia meninggalkan sholat berjamaah itu karena ada alasan-alasan yang lain. Ada uzur-uzur yang lain yang membolehkan bagi dia meninggalkan sholat berjamaah, bukan karena safarnya yang sudah sampai di tujuan. Jadi kalau kita misalnya pergi ke Jakarta dan kita sudah sampai di Jakarta, maka di Jakarta misalnya 3 hari atau 2 hari, maka berusaha kita untuk ikut sholat berjamaah di masjid. Ikut sholat berjamaah di masjid ini adalah termasuk artinya sholat setiap waktu kita datang sholat berjamaah. Adapun menjamak itu karena ada masakoh. Kalaupun menjamak itu karena ada masakoh yang membolehkan dia menjamak antara duhur dengan asar atau maghrib dengan isya. Tapi musafir termasuk uzur yang membolehkan. Apakah termasuk juga safar yang tinjauan yang lain? Ini kan safar ditinjau dari sisi apa tadi? Artinya memang safar dalam perjalanan dan safar yang sudah sampai. Ada juga tinjauan yang lain dari safar, adalah safar yang mubah, ada safar yang muharram, ada safar yang taat. Apakah safar yang maksiat boleh untuk dia boleh meninggalkan sholat berjamaah karena untuk safar maksiat? Maka kalau Imam Ahmad mengatakan tidak boleh, tapi jumhur ulama menyatakan boleh dengan safar yang maksiat untuk meninggalkan sholat berjamaah. Untuk meninggalkan sholat berjamaah walaupun itu adalah safarnya maksiat. Misalnya saya pengen ke Bali, pengen nonton orang telanjang. Ya kan? Ngapain ke Bali mestinya, ya kan? Kalau cuma untuk kayak gitu enggak usah pergi ke Bali. Ya kan? Saya pengen ke Jakarta berjudi. Maka di Jakarta berjudi kita katakan ini maksiat. Apakah boleh bagi dia meninggalkan sholat berjamaah? Jumhur mengatakan boleh. Adapun Imam Ahmad menyatakan tidak dibolehkan. Taib, yang berikutnya adalah apa? Ini berkaitan dengan musafir. Adapun perkara-perkara yang berkaitan dengan musafir itu adalah mengqasar. Qasar sholat, mengqasar ini haknya musafir. Ini satu-satunya haknya musafir itu adalah mengqasar. Ya kan? Musafir itu haknya adalah mengqasar. Adapun menjamak salat bagi musafir itu adalah kalau ada masakkah. Kalau ada hal yang memberatkan baru dia boleh menjamak, tapi kalau tidak ada maka tidak dibolehkan. Adapun mengqasar salat bagi musafir ini adalah haknya musafir. Adapun hukum qasar itu sendiri, adapun apa hukum qasar itu juga ada khilaf di antara para ulama. Khilaf di antara para ulama, kalau Imam Ahmad mengatakan bahwa qasar itu hukumnya adalah wajib. Adapun Imam Syafi'i mengatakan bahwa qasar itu hukumnya adalah sunnah. Nah, ini berbeda dalam memahami hukum. Termasuk di dalamnya kitab ini Syekh Abdul Latif Al-Badawi mengatakan bahwa qasar itu adalah wajib, termasuk juga nanti Syekh Al-Albani mengatakan bahwa qasar itu adalah wajib, dan apa namanya Syekh Utsaimin juga dalam kitabnya Asy-Syarhul Mumti itu juga mengatakan bahwa mengqasar salat itu hukumnya adalah wajib. Wal qasru wajibun 'alal musafiri. Jadi mengqasar salat itu hukumnya adalah wajib bagi musafir fi dzuhri wal asri wal isya. Jadi hanya pada tiga salat yaitu duhur, asar dan isya. Artinya apa? Ini dalil menunjukkan bahwa dia sholat sendiri-sendiri. Musafir itu sholat duhur, ketika waktu duhur dia sholat duhur, ketika asar dia sholat asar, ketika isya dia sholat isya. Tapi apa? Ketika dia sholat itu adalah qasar, tapi tidak ada jamak. Menjamak itu karena memang ada masakkah. Kalau memang ada yang memberatkan bagi dia memang untuk dia tidak menjamak, maka dia menjamak. Ini karena menjamak itu harus ada sebabnya. Jadi harus ada sebab. Dalil yang menunjukkan bahwa mengqasar salat ini adalah wajib firman Allah Subhanahu wa taala wa idza daraftum fil ardi, apabila kalian berjalan di permukaan bumi ini, falaisa alaikum junahun an taksuru minas shalah, maka tidak ada dosa bagi kalian jika kalian mengqasar salat di antara salat, in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru, jika kalian khawatir akan mendapatkan fitnah dari orang-orang kufar. Taib, ini dalil yang menunjukkan bahwa mengqasar salat bahwa itu adalah wajib. Kenapa? Karena ini adalah menunjukkan apa? Al-khabar bimana insya. Ini adalah berita tapi di situ mengandung perintah. Yaitu wa idza daraftum fil ardi faksuru minas shalah. Itu adalah apa? Jika kalian sedang berjalan di permukaan bumi, maka adalah kalian mengqasar salat. Di situ ada kalimat perintah. Al-amru yaqtadi al-wujub. Kemudian juga dalil yang lain yang menunjukkan bahwa hukum asal sholat itu adalah dua rakaat. Semua sholat itu aslinya adalah dua rakaat. Itu aslinya dua rakaat. Maka apa? Sholat tiga rakaat, sholat maghrib tiga rakaat, sholat duhur empat rakaat, sholat asar empat rakaat, sholat isya empat rakaat, itu karena ada dalil yang memalingkan. Ada dalil yang memalingkan dari yang aslinya dua rakaat itu menjadi tiga atau empat. Itu karena ada dalil secara khusus. Misalnya sholat maghrib, itu karena sudah ada dalil yang menyatakan bahwa maghrib itu tiga rakaat. Kemudian ada dalil secara khusus yang menunjukkan bahwa sholat duhur itu adalah empat rakaat, sholat asar itu adalah empat, sholat isya itu adalah empat. Ini karena ada dalil yang menyatakan apa, yang memalingkan dari hukum aslinya sholat. Sehingga ketika misalnya apa, hukum sholat itu aslinya dua rakaat, maka ketika sedang safar, maka itu apa? Karena tidak ada dalil yang memalingkan bagi orang musafir itu adalah sempurna, berarti dia kembalikan ke hukum asalnya sholat itu adalah berapa? Dua rakaat. Maka musafir itu adalah sholatnya dua rakaat. Tapi ini yang paling banyak diikuti oleh para ulama, bahwa sholat itu, mengqasar sholat itu adalah wajib. Juga berdasarkan hadis An Ya'la ibn Umayyah annahu sa'ala Umar bin Khattab, bahwasanya dia pernah bertanya kepada Umar bin Khattab an hadhil ayat, tentang ayat ini. Faqala in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru, ketika di misalnya dibacakan ayat ini, jika kalian khawatir akan mendapatkan fitnah dari orang-orang kafir, kemudian ditanyakan faqad aminan nas, padahal orang-orang ini kan sudah aman, sekarang ini kan sudah aman. Faqala Umar, kemudian Umar mengatakan ajibtu mimma ajibta ajibta minhu. Fasal tu Rasulullah SAW. Ini adalah termasuk perkara yang aneh. Kenapa? Karena saya juga pernah menanyakan hal yang sama itu kepada Rasulullah SAW, nah, tentang masalah ini. Ketika ayat ini turun, apa namanya, wa in khiftum ayyaftinakum alladziina kafaru, kemudian saya juga pernah menanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa kita mengqasar sholat? Sekarang kan sudah posisinya sudah aman. Tidak ada lagi apa namanya, di jalan-jalan dimanapun kita berada sekarang sudah aman. Tapi apa, Umar juga pernah menanyakan. Tapi kemudian dijawab Rasulullah SAW, dijawab oleh Rasulullah, shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum. Itu adalah sebuah sedekah yang Allah Subhanahu wa taala bersedekah kepada kalian. Maka apa? Faqbalu sedekatahu. Terimalah sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa sedekah dari Allah? Adalah salat itu hanya dua rakaat. Dan dua rakaat itu adalah diberi keringanan kepada kalian. Di sini dalil yang menunjukkan bahwa apa? Faqbalu sedekatahu. Terimalah sedekahnya, dan terima perintah adalah menunjukkan bahwa itu adalah kewajiban. Demikian juga hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu maqal, faradallahu as-salata ala lisani nabiyikum. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat berdasarkan lisan dari nabi kalian, fil hadari arba'an. Ketika dalam kondisi mukim itu berapa? 4 rakaat. Wa fis safari, ketika sedang safar, adalah rakataini, adalah 2 rakaat. Wa fil khaufi rakaatan, dan ketika salat dalam kondisi perang adalah cukup satu rakaat. Di sini apa? Di sini dalil yang menunjukkan bahwa apa? Penetapan adanya sholat musafir, nah, itu adalah apa? Dua rakaat. Seandainya itu adalah 4, seandainya misalnya orang musafir itu tetap 4, maka apa? Maka tentunya tidak ada faedah dari Nabi SAW menyebutkan bahwa fis safari rakaataini, adalah safar itu adalah dua rakaat. Tapi ini adalah apa? Demikian juga hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala nuqal, salatus safari rakatan, bahwa salatnya orang safar itu adalah 2 rakaat, salat Jumat juga 2 rakaat, salat hari raya juga adalah 2 hari raya itu juga adalah 2 rakaat, kemudian tamam ghairu qasrin. Itu sudah dikatakan sempurna. Jadi salatnya musafir 2 rakaat itu dikatakan apa? Tamam, itu sudah sempurna. Dikatakan sudah sempurna. Kenapa? Karena memang aslinya salat itu berapa? Aslinya sholat itu adalah 2 rakaat. Maka ditetapkan bagi musafir bahwa sholat musafir itu adalah 2 rakaat. Itu sudah dianggap sempurna. Ya, itu adalah apa namanya, 2 rakaat itu sudah dianggap sempurna. Ghairu qasrin. Dan itu bukan kosor. 2 rakaat bagi musafir itu bukan termasuk istilahnya kosor. Memang itu sudah kewajiban dia adalah sholat 2 rakaat. Ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan lisan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian yang berkaitan dengan musafir juga ada khilaf di antara para ulama. Berapa dikatakan ada jarak safar? Berapa terhitung safar dan berapa waktu itu dikatakan dia musafir? Berapa lama dia dikatakan musafir dan berapa jarak seorang itu dikatakan musafir? Ini juga khilaf di antara para ulama. Ikhtalafal ulama fi tahdidil masafati. Jadi berselisih para ulama tentang batasan jarak allati tuqsaru fiha shalah, yang dibolehkan dia mengqasar salat. Ikhtilafan katsira. Khilafnya ini adalah banyak sekali. Hatta naqala Ibnul Munzir wa ghairuhu, sampai kemudian Ibnul Munzir dan yang lainnya menyebutkan fi hadzal masalah, dalam masalah ini apa, jarak tentang safar musafir, aktsar min 20 qaulan, itu lebih dari 20 pendapat. Jadi ada 20 lebih pendapat, dan dikatakan wa asahu hadis warada fi bayani dzalika wa asrahuhu, dan yang paling hadis yang paling sahih dan yang menjelaskan tentang jelasnya bahwa jarak safar itu, kama qala al-Hafid, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Hafid Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, beliau menyebutkan ma rawahu Muslim wa Abu Daud min hadithi Anas, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud, dan juga dari hadith Anas bin Malik, qala kana Rasulullah SAW idza kharaja masirata salasati amyalin aw salasati farasi shalla rakataini. Nabi SAW apabila keluar dengan jarak perjalanan itu adalah 3 mil atau 3 farsah, maka beliau mengqasar sholat dua rakaat. Di sini adalah apa namanya? Ini dalil dalil yang menunjukkan bahwa apa? Sebenarnya pendapat yang paling kuat dari para ulama bahwa tidak ada batasan jarak safar. Tidak ada batasan jarak safar. Kalau kita katakan 3 mil itu berapa kilo? Hah? Sekitar 5 kiloan. Iya kan? Iya kan? Kalau kita katakan 3 mil adalah 5 kilo, 5 kilo kan kalau kita di sini sampai kalau ke Bimba sudah lebih, iya kan? Kita katakan apa namanya? Tidak ada jarak safar. Jadi tidak ada batasan dikatakan jarak safar. Kalau memang itu adalah terhitung walaupun hanya 5 kilo, kalau dia sudah terhitung safar maka itu dihitung musafir. Misalnya begini. Seseorang itu tinggalnya di Jogja, dia pengen ke Jakarta. Dia belum sholat, saya nanti sholat di bandara. Di bandara di Sucipto. Dia masuk di bandara sholat duhur. Penerbangan misalnya jam 1. Dia sholat duhur di bandara. Boleh gak dia mengkosor, menjama dan mengkosor sholat di bandara? Jogja padahal rumahnya hanya 100 meter dari bandara. Boleh apa tidak? Nah, boleh. Kenapa? Karena itu sudah dihitung musafir. Karena dia sudah terhitung safar walaupun jaraknya hanya 100 meter. Kenapa? Karena dari rumah itu sudah niatan keluar. Ya kan? Jadi dia sudah keluar dari rumah. Nah, keluar dari rumah itu sudah dihitung safar. Ya kan? Sudah terhitung safar, sampai di bandara dia sholat duhur, kemudian sholat asar, kemudian penerbangan, maka kita katakan itu sudah musafir. Kenapa? Karena tidak ada batasan jarak jarak safar itu sendiri. Tapi adapun misalnya Imam Syafi'i mengatakan jarak safar itu adalah 60 kilo, 65 kilo. Kalau Anda memang berpendapat demikian ya silakan. Kita katakan adalah apa namanya? Karena ada pendapat yang menyebutkan ada 60 kilo, ada yang 90 kilo, ada yang 80 kilo. Ada yang mengatakan perjalanan sehari semalam, ada yang mengatakan perjalanan 2 hari 2 malam jalan kaki. Ini pendapat yang paling kuat karena tidak ada riwayat yang jelas, tidak ada dalil yang jelas dari Nabi SAW yang menyebutkan bahwa jarak safar itu adalah sekian-sekian, itu gak ada. Tidak ada dari Nabi SAW. Ya kan? Artinya apa? Ini hadis yang menunjukkan 3 mil. Nah, di situ menyebutkan apa? 3 farsah. 3 farsah itu berapa? 1 farsah itu berapa mil? Nah, 1 farsah itu 4 mil. Berarti kalau 3 farsah sama dengan berapa? 12 mil. Ya kan? Sama dengan 12 mil. 12 mil berapa kilo? Hah? Kali 1 mil berapa kilo mestinya? 1,8 ya. 1,6. 1,6 kilo. Jadi 12 1,6 kilo berapa? Hah? Tapi belasan kilo lah. Iya kan? Kan hanya belasan kilo, iya kan? 16 kali berapa? 12. Berarti 192, iya kan? 16 kali 12 kan 192. 192 berarti 19 kilo. Kan hanya 19 kilo. Kalau hitungannya dalam riwayat yang lain dari Abu Hurairah, 4 burut. 4 burut. 1 burut itu sama dengan 4 farsah. 1 farsah sama dengan 3 mil. 1 farsah sama dengan 4 mil. Berapa kilo semuanya? 4 burut. 1 barat itu 4 mil, 4 farsah. 1 farsah sama dengan 4 mil. Ada berapa mil untuk 1 barat? Hah? Untuk 1 barat berapa mil? Kan 1 barat sama dengan 4 farsah. 1 farsah sama dengan 4 mil. Berarti 1 barat berapa mil? 16. Kalau 4 barat berapa mil? Berapa mil? 64. Iya kan? 16 kali 4. Berarti ada 64 mil. 64 mil kali 2 berapa tadi? 16? Hah? 102 kilo. 64 mil kali 64 kali 2, 16. Berapa? 102. Taip. 102 kilo misalnya. Taip itu kalau hadis Abu Hurairah. Kenapa? Karena hadis Abdullah bin Mas'ud menunjukkan adalah 80 mil. Dalam riwayat yang lain 90 mil. Dalam riwayat dari Abdullah bin Umar menyebutkan ada 60 mil. Tapi ini khilaf. Dan karena tidak ada dalil dari Nabi SAW yang pasti, maka apa? Maka semua perkataan para sahabat ini bukan dalil. Semua perkataan dari sahabat itu bukan dalil. Kenapa? Karena ada satu kaidah begini. Satu kaidah mengatakan, "Idza ikhtalafa as-sahabatu fi syai'in ma, wa laisa hunaka nassun fasilun, falaisu bihujja." Satu kaidah mengatakan bahwa apa? Jika para sahabat berselisih dalam satu perkara, dan tidak ada dalil yang pasti dari Nabi SAW, artinya tidak ada dalil yang pasti dari Nabi SAW, maka perselisihan para sahabat ini bukan falaisu bihujjah, adalah bukan hujjah, artinya bukan dalil. Misalnya apa tadi? Abu Hurairah menetapkan jarak safar itu berapa? Jarak safar tadi berapa Abu Hurairah? 4 burud. Iya kan? Karena Nabi Abu Hurairah menyatakan apa? Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, la qasara illa fi arbati burud. Tidak ada qasar sampai mencapai jarak 4 burud. 4 burud tadi 102 kilo. Taib. Dalam riwayat ini disebutkan 3 mil. Dalam riwayat yang lain disebutkan 3. Di sini au itu menunjukkan syak. Salah satu farasi, ada 3 farsa. Dalam riwayat yang lain dari ada yang menyebutkan 60 mil, dalam riwayat yang lain 70 mil, dalam riwayat yang lain 90 mil, dalam riwayat yang lain 100 mil. Nah, ini karena tidak ada ketetapan dari Nabi SAW berapa jarak yang pasti dari Nabi SAW tentang safar, maka apa? Maka semua perkataan para sahabat itu bukan dalil, sehingga apa? Sehingga pendapat yang paling kuat bahwa itu tidak ada batasan jarak safar dan juga tidak ada batasan masa safar. Kapan dihitung waktunya safar itu adalah 3 hari atau 4 hari? Nah, karena Nabi SAW pernah di perang Tabuk, beliau Nabi SAW pernah mengqasar sholat itu sampai 18 hari dan pernah juga mengqasar sholat itu sampai 20 hari. Juga pernah mengqasar sholat sampai 6 bulan. Tapi ini karena tidak ada ketetapan disebut masa safar, tidak ada ketetapan masa safar, maka apa? Maka selama dia dihitung musafir, maka selama itu boleh dia mengqasar sholat. Wallahu taala a'lam. Adapun al-maudhi alladhi yaksuru minhu, adapun sholat yang dibolehkan untuk diqasar itu hanya apa? Artinya tempat yang dibolehkan dia mengqasar sholat, kata beliau di sini adalah apa? Berdasarkan dzahaba jumhur ulama ila anna kasra sholati yusra'u bi mufaraqatil hadar. Jadi dikatakan apa? Jumhur ulama menyatakan bolehnya dia mengqasar sholat itu ketika apa? Yusra, diawali. Nah, dia sudah mulai apa? Sudah dimulai bi mufaraqatil hadar. Jadi berpisah dengan tempat tinggalnya. Jadi ketika dia sudah keluar dari rumah dengan sudah membawa bekal dan sudah pergi, sampai di bandara boleh dia mengqasar sholat. Sampai di stasiun boleh dia mengqasar sholat. Sampai di stasiun terminal boleh dia mengqasar sholat. Kenapa? Karena itu sudah keluar dari tempat tinggalnya. Sebagian dari ulama menyatakan tidak, yang dimaksudkan dengan meninggalkan al-hadar adalah ketika dia meninggalkan negerinya, misalnya kalau Jogja, itu sudah keluar dari Jogja, baru boleh dia mengqasar sholat. Misalnya apa? Kalau keluar dari Jogja, misalnya naik bis, kalau sudah sampai di perbatasan Sleman dengan Magelang, ya kan? Boleh dia mengqasar sholat. Ya kan? Kalau sudah masih dalam, ini pendapat sebagian dari ulama. Tapi wallahu taala alam, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu menyebutkan bahwa mengqasar sholat itu adalah apa? Ketika sudah keluar dari rumahnya sampai dia kembali ke rumahnya. Misalnya habis safar dari Jakarta, dia baru sampai di stasiun Tugu. Boleh enggak dia mengqasar sholat di stasiun Tugu? Maka kita katakan boleh. Dia mengqasar, misalnya dia tiba sholat duhur, kemudian dia jamaah dengan asar, baru pulang kembali ke rumahnya. Artinya dia kembali ke rumahnya, maka kita katakan ini adalah termasuk kenapa? Karena tidak ada batasan dikatakan jarak safar dan juga tidak ada batasan waktu safar. Tentunya yang membedakan antara mukim dengan musafir itu adalah apa? Adalah di niat. Adalah niat yang membedakan antara seorang itu mukim dengan seorang itu adalah musafir. Artinya orang musafir, termasuk juga orang musafir adalah boleh dia mengqasar sholat sampai kemudian hajatnya itu selesai. Kalau memang hajatnya 21 hari, kebutuhan hajatnya di satu daerah baru dia selesaikan, ya sudah boleh dia mengqasar sholat selama 21 hari. Misalnya 6 bulan, maka 6 bulan boleh dia misalnya menyelesaikan 6 bulan baru selesai apa namanya di tempat dia safar, maka selama 6 bulan itu dia boleh mengqasar sholat. Berdasarkan hadis dari Jabir Ibn Abdillah radhiyallahu ta'ala nuqal, aqama Nabi SAW di Tabuk. Nabi SAW pernah tinggal di Tabuk isrina yauman, itu selama 20 hari yaksur sholat, dan selama 20 hari itu adalah beliau mengqasar sholat. Jadi selama, kenapa? Ini dalil yang menunjukkan bahwa tidak ada batasan waktu safar. Tidak ada batasan dikatakan waktu safar. Dan para sahabat juga berselisih. Ada yang mengatakan 2 hari 2 malam. Dikatakan batasan safar itu 2 hari 2 malam. Ada yang menyebutkan 3 hari 3 malam. Ada yang menyebutkan 4 hari 4 malam. Ada juga yang menyebutkan 5 hari 5 malam. Dan semuanya tidak ada dalil yang pasti dari Nabi SAW. Karena tidak ada dalil yang pasti, maka kembalikan ke perkataan para sahabat ini bukan dalil. Nah, berarti kembalikan ke hukum aslinya, bahwa tidak ada batasan waktu as-safar. Bahkan dalil yang menunjukkan dari Jabir bin Abdillah bahwa Nabi SAW pernah mengqasar di Tabuk itu selama 20 hari, padahal beliau tidak menetapkan Tabuk itu sebagai tempat tinggal. Jadi ini adalah itu adalah mengqasar sholat. Sebagaimana Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, walam yakul sallallahu alaihi wasallam lil ummah, Nabi SAW tidak pernah mengatakan kepada umat ini, layak suruh rojul as-salah, janganlah seorang itu mengqasar sholat, idza aqama aktsar min dzalik, jika dia tinggal lebih daripada itu, maksudnya lebih dari 20 hari. Artinya kalau misalnya dia lebih dari 20 hari di Tabuk, tidak ada satupun riwayat bahwa Nabi SAW, kalian hanya boleh mengqasar selama 20 hari, lebih dari 20 hari tidak boleh. Padahal ada sahabat yang tinggal di Tabuk itu 6 bulan. Ada yang tinggal di Tabuk itu adalah 1 tahun. Ada yang tinggal di Tabuk adalah 2 tahun. Dan selama 2 tahun itu, selama 1 tahun itu, 6 bulan itu, mereka mengqasar sholat ketika mereka berada di Tabuk. Jadi dalil menunjukkan bahwa Rasulullah mengqasar 20 hari di Tabuk itu bukan menunjukkan pembatasan. Jadi bukan menunjukkan pembatasan bahwa waktu yang dibolehkan dia mengqasar sholat itu adalah 20 hari. Lebih dari 20 hari itu tidak boleh mengqasar, itu tidak ada dalil sama sekali dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan selama dia dihitung musafir, maka selama itu boleh dia mengqasar sholat. Kemudian yang berikutnya adalah menjamak di antara dua sholat. Menjamak di antara dua sholat. Jadi kita katakan mengqasar itu kan hanya haknya musafir. Adapun menjamak sholat itu haknya siapa saja. Kalau menjamak sholat itu haknya siapa saja. Bukan hanya musafir. Bukan hanya kita katakan orang yang sakit, tidak. Semua, siapa saja boleh menjamak sholat. Tentunya apa? Kalau di situ ada sebab. Tentunya kalau di situ ada sebab yang membolehkan dia menjamak sholat. Kenapa? Karena menjamak sholat itu harus ada sebab. Kalau tidak ada sebab, saya kok kepingin menjamak antara duhur dengan asar, enggak boleh. Saya kok kepingin menjamak antara asar dengan maghrib, ya enggak boleh. Iya kan? Saya pengen menjamak antara maghrib dengan isya tanpa ada alasan, maka tidak boleh. Jadi menjamak sholat itu harus ada sebab. Adapun sebab yang membolehkan seorang itu menjamak di antara dua sholat, yang pertama adalah as-safar. Semua safar, baik itu safar taat, baik itu safar maksiat, maupun safar mubah. Safar mubah contohnya apa? Safar mubah. Safar yang dibolehkan, yang boleh. Adalah apa? Misalnya tamasya, rehla. Iya kan? Rehla, saya pengen ke mana? Rehla ke Gunung Lawu. Gerojokan Sewu. Atau misalnya di Batu Raden, Purwokerto. Saya pengen mana? Rehla di Batu Karas. Mana? Pangandaran. Kelombok, Pantai Senggigi. Misalnya dia pengen, namanya rehla, tamasya boleh. Saya pengen ke Raja Empat. Ya kan? Sorong, Papua. Boleh, silahkan, ya kan? Kita katakan adalah termasuk yang dibolehkan. Itu namanya safar yang mubah. Safar yang mubah contohnya juga adalah apa? Safar untuk dagang. Dia pergi belanja ke Jakarta, ke Bandung, belanja ke Surabaya. Ini dagang dalam rangka bisnis, maka itu adalah termasuk apa? Safar yang dibolehkan. Kemudian safar yang ada safar ya, taat. Kalau taat itu bisa bermakna sunnah, bisa bermakna wajib. Contohnya apa? Safar yang taat. Apakah itu sunnah ataukah termasuk wajib? Misalnya apa? Safar haji dan umrah. Ada safar untuk itikaf di 3 masjid. Iya kan? Safar untuk itikaf di 3 masjid. Safar taat, safar karena memenuhi panggilan orang tua. Kamu harus pulang. Lagian juga liburan. Kalau liburan kemudian orang tua mengatakan harus pulang, ya sudah, pulang. Karena yang nanggung juga orang tua, ya kan? Ya sudah. Saya punya kegiatan begini, kegiatan itu wajib atau tidak? Kalau tidak, pulang. Ini perintah. Ketaatan sama orang tua. Karena untuk melawan, untuk mengatakan membenturkan ketaatan orang tua harus ada dalil yang lebih kuat. Kalau tidak ada dalil yang kuat maka tidak boleh menolak. Ya kan? Harus memenuhi panggilan. Tapi ini demikian juga safar yang maksiat. Safar maksiat pun juga termasuk dibolehkan menjamak sholat. Karena ada safar taat, ada safar maksiat, ada safar mubah. Safar maksiat tadi kita sebutkan untuk pergi berjudi, untuk berzina, untuk merampok, ya kan? Perampok yang ada di Jogja ini misalnya dari Sumatera, ya kan? Dari mana? Maluku, bikin geng di Jogja. Nah, ini safar yang maksiat. Safar maksiat, pengen membuat geng-gengan di mana di Jogja. Nah, ini kita katakan adalah termasuk safar yang muharram. Termasuk safar yang maksiat. Demikian juga mau safarnya itu pendek, baik itu safar itu yang apa? Safar yang jaraknya pendek, waktunya lama. Contohnya apa? Jaraknya pendek tapi waktunya lama. Iya kan? Kalau dulu misalnya ya mungkin bagi kalau kita mungkin di Jawa mikirnya susah, ya kan? Ya bisa juga enggak ada masalah pergi ke Solo tapi lewatnya Gunung Kidul. Nah, itu kan lama. Iya kan? Enggak usah atau pengin ke Solo lewat Semarang dulu. Iya kan? Itu misalnya, iya kan? Tapi kalau dulu misalnya orang-orang yang berada di pedalaman, berada di pedalaman itu kan misalnya apa? Jaraknya pendek. Orang mau ke saya pernah dari mana? Dari Bontang ke Samarinda itu naik getek. Naik kapal tongkang. Itu semalam. Padahal kalau naik mobil cuma berapa jam? Itu semalam. Kita naik sungai, mengitari sungai, ya kan? Dulu di Maluku. Dari Ternate mau ke Subaim, ke Halmahera, itu juga masyaallah mau tidak ada yang langsung, ya kan? Mesti bermalam dari Ternate ke Tidore, Tidore baru nanti naik kapal lagi di mana saya lupa, nanti kapal lagi sampai 4 kali naik kapal. baru sampai di Subaim, Halmahera. Jadi adalah apa namanya ini, padahal jaraknya pendek sebenarnya. Kalau hitungannya, kalau sekarang naik kapal, sekarang sudah naik kapal itu sudah sampai apa namanya 4 jam sudah nyampe. Tapi karena dulu belum ada sampai apa namanya nyambung pulau, jadi mesti harus nyebrang baru sampai. Dan itu sampai makan waktu 1 hari 1 malam. Padahal jaraknya cuma pendek. Jadi kita katakan adalah apa? Dulu misalnya sekarang ini Sorong untuk sampai di Manokwari dulu naik apa? Naik kapal 9 jam, naik Pelni. Naik kapal Pelni dari Sorong sampai ke Manokwari sampai ke leher itu adalah apa? Itu 9 jam. Dari Sorong sampai Manokwari 9 jam, itu naik Pelni. Kapal Pelni loh ya, itu kecepatan 5 berapa berapa knot per jam? 24 knot per jam. Itu 9 jam. Sekarang antara Sorong dengan Manokwari, Sorong Manokwari itu sudah bisa ditempuh dengan perjalanan 2 jam. Naik darat. Darat. Itu pun juga harus mobil yang apa namanya, karena sekarang sudah mulai ditembus jalur darat. Dari Sorong itu dari kepala sampai ke Tengkuk. Tapi kalau dari Manokwari mau ke Fakfak belum bisa tembus. Karena di Papua itu belum ada yang jalur darat untuk bisa tembus, belum ada. Sampai kalau dilihat di on the spot, ya kan? On the spot itu penerbangan yang paling pendek itu di daerah mana? Di dunia. Hah? Penerbangan yang paling pendek. Itu penerbangan paling pendek, jaraknya cuma 1 kilo. Penerbangan itu jaraknya cuma 1 kilo. Dibutuhkan waktu hanya 3 menit. Hanya butuh waktu 3 menit, 1 kilo. Dia butuhnya itu di daerah mana? Di daerah mana itu? Di dunia. Itu hanya waktu, jaraknya cuma 1 kilo, tapi naik pesawat. Ya kan? Hanya butuh waktu 3 menit. Itu di Papua. Di seluruh dunia. Coba antum buka on the spot penerbangan. Saya bukan apa namanya, pas kebetulan saya lagi nonton, ya kan, on the spot. Itu penerbangan paling pendek, baru kemudian di luar negeri di mana? Di luar negeri ada 3 kilo dengan kecepatan dengan waktu yang ditempuh 7 menit. Itu di Papua. Kenapa? Karena ya kita katakan kalau Papua saya kenal karena saya hidupnya di Papua. Ya kan? Karena saya tinggalnya di Sorong sama di Timika. Di Tembagapura. Kenapa? Karena dari Agata itu di atasnya Timika. Itu naik kapal, naik pesawat. Naik pesawat sampai ke, kenapa? Karena jalur darat itu tidak ada sama sekali. Darat jalan kaki juga enggak bisa. Kenapa? Karena harus melewati pegunungan Jayawijaya. Dan itu sangat terjal, sangat apa namanya? Susah sekali. Susah sekali. Jadi itu hanya penerbangan antara ini hanya satu-satunya transportasi itu adalah udara. Ya kan? Hebat, ya kan? Satu-satunya udara. Itu dalam sekali penerbangan cuma dalam waktu 3 menit satu orang 150.000. 150.000 ongkosnya. Ongkosnya 150.000 naik pesawat, tapi cuma 3 menit. Tapi itu di kita katakan safar itu adalah apa? Jaraknya pendek tapi butuh waktu yang lama. Ada juga safar yang tapi begini, ada 4 ya. Ada safar yang jaraknya pendek, waktunya juga pendek. Ada safar yang jaraknya pendek, waktunya lama. Ada yang safar itu jaraknya panjang, waktunya juga panjang. Ada safar yang jaraknya panjang, waktunya pendek. Contohnya apa? Nah, Jogja-Jakarta hanya 1 jam. Padahal jaraknya berapa? 500 kilo, iya kan? 500 kilo hanya ditempuh. Iya kan? Sekarang Saudi punya mega proyek. Nah, Saudi punya mega proyek sepur hanya Madinah dengan Mekah itu hanya 1,5 jam. Hanya 1,5 jam. Berapa jaraknya Madinah dengan Mekah? 450-an kilo. Hanya ditempuh dalam waktu 1,5 jam naik sepur kereta. 1,5 jam berarti kecepatannya berapa itu? Hah? Kecepatan keretanya berapa? 1,5 jam dengan jarak tempuh 450 kilo. Hah? Hitungan matematika ya kan? Hah? Berapa kecepatan keretanya? Dua ratusan ya, ya pokoknya perkiraan ya kan, segitu. Jogja Jakarta naik sepur, ada yang pernah naik sepur 5 jam Jogja Jakarta? Jogja Jakarta 5 jam, pernah naik sepur 5 jam? Ah, jam 11 malam berangkat sampai di Jakarta jam 4. Semua sepur berhenti kalau ini yang lewat, ya kan? Berhentinya cuma Purwokerto, Cirebon sudah habis. Tiba-tiba sudah sampai di Jatinegara. Ini hanya butuh waktu. Jadi kita katakan kecepatan ya, anggaplah 100 km per jam. Ya kan? Tapi ini jadi semua safar itu dibolehkan bagi dia menjama sholat. Berdasarkan hadis dari Anas bin Malik qol, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzar tahala qabla yaziga syams akhara adh-dhuhr ila waqtil asr thumma nazala fa jamaa bainahuma fa in zagatis syamsu qabla an yartahil shalla adh-dhuhra thumma rakiba. Taib, ini termasuk yang sunnah ketika seorang itu safar. Kalau dia safarnya dari Anas bin Malik, jika dia safarnya sebelum duhur, maka apa? Maka duhur itu dikerjakan di waktu asar. Paham ya? Dijamak duhur itu dengan asar, tapi waktunya di waktu asar. Itu kalau berangkatnya sebelum duhur. Tapi kalau berangkatnya sesudah duhur, berarti asar itu ditarik ke duhur, iya kan? Asar itu ditarik ke duhur. Sebagaimana hadis dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW izar tahala, Nabi SAW apabila berangkat safar, qabla tasigha syams, sebelum matahari tergelincir artinya sebelum waktu duhur, akhara adh-dhuhra ila waqtil asr, maka beliau mengakhirkan duhur itu kepada waktu asr. Thumma nazal, kemudian beliau singgah, turun, fajama'a bainahuma, beliau menjama' antara duhur dengan asar. Ketika fa in zagatis syamsu, jika matahari sudah tergelincir, artinya berangkatnya sesudah duhur, maka apa? Qabla yartahil sholat duhra, kemudian dia sholat duhur, summa rakiba, setelah itu dia berangkat. Tapi ini adalah termasuk yang disunahkan. Tapi juga para ulama menyatakan boleh. Kalau misalnya dia sedang safar, misalnya jam 10 pagi, kemudian di tengah perjalanan bisnya atau sepurnya singgah, kemudian dia bisa sholat di jam 12 misalnya duhur, kemudian dia jamak, ya, kalau memang ada kesempatan dia lakukan. Kenapa? Kalau misalnya di sepur mungkin ada musola, musolanya di sepur, dia bisa sholat duhur di waktu duhur, di jamak asar dengan duhur, di tengah perjalanan, atau misalnya di naik pesawat, ada yang naik pesawat musola? Tidak ada ya. Dia sholatnya di, misalnya dia sholatnya di dalam pesawat, di kursinya. Kalau naik kapal laut, ada musola. Kalau naik kapal laut ada musola. Taip. Yang kedua, termasuk yang dibolehkan menjamak sholat adalah hujan, al-matar. Berdasarkan hadis dari Nafi, An Abdullah bin Umar kana idza jamal umara bainal maghrib wal isya fil matari jama'a ma'ahum. Dari Nafi' adalah murid dari Abdullah bin Umar. Maka silsilah Dzahabiyah dalam hadis itu kalau diriwayatkan an Nafi' an Ibnu Umar an Rasulillah. Ini termasuk apa? Silsilah Dzahabiyah, termasuk silsilah emas dalam mata rantai periwayatan sebuah hadis. Maka hadis itu semakin pendek jalurnya sampai kepada Nabi, maka itu adalah hadis yang paling, namanya apa? Hadis apa? Hadis Ali. Ali itu artinya apa? Jalan periwayatan sampai kepada Nabi itu adalah lebih pendek, sedikit. Kalau yang lebih panjang, artinya kan ada yang mengatakan kalau mengisi An-Nafi' an Ibnu Umar an Rasulillah. itu kan pendek, iya kan? Tapi kalau misalnya misalnya apa hadis an misalnya apa Bukhari an Said misalnya apa namanya an Ibnul Musayyib, kemudian an Said Ibnul Jubair, an Said Al-Hudri, an Rasulillah. Ini kan panjang, namanya nazil. Namanya nazil. Maka ini hadis yang termasuk pendek, dia mengatakan hadis dari Nafi. An-Nafi itu adalah tabi'in. Dia adalah murid dari Abdullah bin Umar. An Abdullah bin Umar, bahwasanya Abdullah bin Umar kana idza jama'a umara. Abdullah bin Umar apabila beliau mengumpulkan para umara bainal maghrib wal isya, di antara maghrib dan isya, fil matar, ketika dalam kondisi hujan, jama'a ma'ahum. Nah, beliau menjama' bersama para umara. Artinya salat maghrib dan isya itu ketika hujan. Jadi ketika hujan, ini adalah termasuk menjama salat, itu adalah sunnah. Termasuk yang disunnahkan. Demikian juga dari Hisam bin Urwa. An Hisam bin Urwa anna abahu Urwa wa Sa'id bin al-Musayyib wa Abu Bakr bin Abdurrahman bin al-Harith bin Hashim bin al-Mughir al-Mahzumi kanu yajma'una bainal maghrib wal isya, mereka pernah menjama antara maghrib dan isya, fil lailatil mutira, di malam hujan turun, idza jama'u baina as-salatain, jika ketika mereka menjama di antara dua salat, wala yungkiruna dzalika, dan mereka pun tidak ada yang mengingkari, tidak ada yang mengingkari tidak boleh dijama, tidak ada, tidak ada satupun dari mereka yang mengingkari ketika menjama di dalam kondisi hujan. Ya, walaupun nanti ketika dia menjama misalnya maghrib dengan isya, baru satu rakaat salat isya, ternyata hujan berhenti. Walaupun dapat satu rakaat, ternyata hujan sudah turun, ya sudah, berhenti total, ya sudah, enggak apa-apa, karena sudah menjama. Karena man adraka rakata minas sholah, fakad adraka sholah. Tapi ini dalil yang menunjukkan bahwa menjama di antara dua salat itu adalah termasuk ketika hujan, itu adalah boleh. Itu maghrib dan isya. Adapun salat duhur dan asar ketika hujan itu juga adalah sebagaimana hadis dari Abdullah bin Abbas halaman selanjutnya, halaman 175. An Ibn Abbasin radhiyallahu taala anhu maqal, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adh-dhuhra wal asra jami'an. Rasulullah sallallahu pernah menjama salat duhur dengan asar dijama, wal maghrib wal isya jami'an, maghrib dan isya juga dijama, fi ghairi khaufin min ghairi fi ghairi khaufin wala safar, tidak dalam kondisi perang, tidak juga dalam kondisi safar, tapi ada kemungkinan bahwa ini adalah apa, adalah kondisi hujan. Kenapa? Karena kita katakan tadi bahwa menjama salat itu tidak mesti haknya musafir, karena menjama salat itu siapa saja adalah termasuk yang dibolehkan. Dalam riwayat yang lain, min ghairi khaufin wala matar. Kemudian yang dibolehkan menjama salat yang ketiga adalah al-hajatul arido. Haja al-arido. Ada kebutuhan yang tiba-tiba. Kebutuhan yang datang mendesak. Yang tiba-tiba misalnya kita katakan ini al-haja al-arido. Ini termasuk yang dibolehkan menjama salat. Berdasarkan hadis dari Abdullah bin Abbas qol, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adh-dhuhra wal asra jami'an bil Madinah. Fi ghairi khaufin wala safar. Rasulullah SAW pernah menjama antara sholat duhur dengan asar dijama di Madinah. Tidak ada perang, tidak ada safar. Qala Abu Zubair, fasaltu Sa'id, dan saya pernah bertanya kepada Sa'id, lima fa'ala dzalika, kenapa dia melakukan perbuatan itu? Faqala, dia jawab, saltu Ibn Abbas, saya pernah bertanya kepada Abdullah Ibn Abbas, kama sa'altani, sebagaimana yang kau tanyakan kepada saya. Faqala, arada alla yahruja ahadan min ummatihi, supaya tidak ingin memberatkan kepada umatnya. Adapun hajat yang dibolehkan di sini, hajat apa saja? Hajat apa saja itu termasuk yang kalau memang ada hajat dia membolehkan menjama, maka itu boleh. Walaupun tidak ada hujan, tidak ada apa namanya, misalnya begini. Dia sambil contoh misalnya pengantin baru. Dia harus melayani tamunya. Ya kan? Dia harus melayani tamunya, dia harus ini, maka boleh dia menjama. Misalnya acara ya kan, biasanya kalau orang pengantin mesti dia apa? Di make up, iya kan? Di make up. Kalau dia sholat pada waktunya, itu nanti kan make up-nya luntur, iya kan? Nah, maka apa, boleh ketika dia memang ada hajat. Kalau memang dia didandani, kemudian iya kan, ketika sholat duhur dia sholat duhur, nah, nanti dia sholat duhur dijamak ke asar, itu boleh, nggak ada masalah. Duhur ditarik ke asar, nanti begitu asar sudah selesai, nah, misalnya apa namanya, baru dia sholat duhur, walaupun dia tidak musafir, walaupun dia bukan musafir, apalagi kalau dia musafir. Misalnya tukang masaknya, kalau tukang masak ditinggal goreng pergi sholat, gosong nanti, ya kan? Maka apa ya, sudah kita katakan karena dia masaknya banyak dan butuh, dan dia adalah termasuk yang memang dibutuhkan, nah, belum ada yang bisa menggantikan dia, ya sudah kita katakan adalah apa, sampai dia selesai, walaupun nanti habis sholat berikutnya, maka boleh dia menjamak karena memang di situ ada hajat yang membolehkan bagi dia. Jadi sebenarnya hajat apa saja ini termasuk yang dibolehkan. Misalnya tadi ya kita katakan safar nazil, ketika dia sudah singgah di tujuan, sampai di tujuan, kemudian misalnya dia harus pergi belanja, sehingga apa, nanti kalau dia belanja nanti harus singgah di masjid untuk sholat, singgah sholat, maka boleh dia menjamak. Kenapa? Karena itu adalah masakko bagi dia, akan memberikan masakko kepada dia kalau memang itu tidak bisa tidak dijamak. Tapi ini termasuk yang membolehkan bagi dia untuk menjamak sholat. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan, apabila kita naik pesawat ke Jepang pukul 11, belum azan zuhur, kemudian sampai di Jepang pukul 19, bolehkah kita menjamak keempat sholat itu sekaligus ketika di darat? Sebenarnya tidak usah mempersulit, ya kan? Di atas pesawat anda sholat juga, apa masalahnya? Lo kan tidak ada toilet, masa nggak bisa? Bisa nggak berwudu di pesawat? Bisa. Siapa yang melarang? Siapa yang melarang berwudu di pesawat? Kan nggak ada, ya kan? Saya berkali-kali wudu di pesawat juga nggak ada masalah. Pramugari juga nggak pernah negur, ya kan? Mas, airnya habis mas, nggak bisa, nggak ada juga. Karena saya wudunya di wastafel. Di pesawat saya wudu di wastafel, wastafel ada kan? Wastafel, ya kan, kalau namanya kan toilet kan cuma satu, ada yang satu, ada yang maksudnya kanan kiri di belakang, di depannya juga ada. Ya sudah, kita katakan berwudu di kamar mandi. Cuma kalau buang air besar ya memang agak susah. Ya kan? Kalau buang air besar memang air enggak ada. Masa mau wudu pakai air karbol kan enggak kan? Ya kan? Artinya hanya disiapkan tisu. Hanya disiapkan tisu basah, ya sudah. Tisu basah dibuang nanti kesiramnya pakai air karbol. Ya kan? Air karbol kalau mau kan, tapi kalau misalnya wudu enggak ada masalah di pesawat. Jadi tidak usah sampai nunggu di Jepang baru sholat duhur, asar, maghrib, isya, enggak perlu. Ya kan? Ketika tiba waktu sholat duhur dia sudah dijama. Ketika nanti di Jepang baru sampai dia sholat maghrib baru isya, enggak ada masalah. Artinya sholat itu tidak sampai dia meninggalkan sampai 4. Kenapa? Karena masih dalam kondisi dia mampu untuk bisa sholat di dalam pesawat. Wallahu ta'ala a'lam. Taip. Saya kira itu yang bisa sampaikan. Pertanyaan yang lain belum sempat saya jawab. Insya Allah nanti kita akan tunda pada pertemuan yang berikutnya. Aku lukuliyata astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.